Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas tentang perjalanan hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan fadhail atau keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sebutkan di antara keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk dari muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham. Yani apa yang menjadi pandangan beliau radhiyallahu taala anhu, ya, ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun." Dan sungguh telah ada pada umat-umat sebelum kalian orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in yaqu fi ummati ahadun fa innahu Umar. Dan kalau ada di antara umatku ini dari kalangan muhaddats, yakni orang-orang yang memiliki sikap yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah Umar bin Khattab. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak peristiwa di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengemukakan sebuah ide yang kemudian turun ayat Al-Qur'an membenarkan ide atau pendapatnya Umar. Bahkan ayat tersebut justru menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan Umar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Jadi ada pendapatnya Umar yang kemudian dibenarkan oleh Allah. Turun ayat yang membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita akan coba bahas satu persatu, ya. Apa saja ayat-ayat yang diturunkan membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, ayat tentang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini sudah pernah kita singgung di pelajaran sirah An-Nabawiyah, bahwa makam Ibrahim ini sebuah batu yang terletak di dekat Ka'bah, yang dahulunya dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya siapa? Ismail. Jadi kan Ka'bah itu dibangun mulai dari pondasinya. Nah, ketika Ka'bah sudah mulai meninggi, tentu butuh pijakan ya untuk membangun atau meletakkan bata-batanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menaiki sebuah batu, ya. Maka batu inilah yang disebut sebagai maqam Ibrahim. Ya, kalau saya tidak salah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa dahulu batu ini memang benar-benar seperti ada tapak kaki. Tapi karena sering diusap-usap oleh manusia, diusap-usap, akhirnya hilang. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal seperti apa, lubang, ada dua lubang, aslinya ada bekas kakinya. Nah, kemudian diletakkan, awalnya dia menempel dengan pintu Ka'bah. Jadi dekat sebelah pintu Ka'bah itu ada batunya, itulah makam Ibrahim. Tapi kemudian dipisahkan, karena kalau misalnya dia diletakkan di dekat Ka'bah nanti akan menghalangi orang tawaf, maka agak dijauhkan. Bagaimana kisahnya atau bagaimana turunnya ayat ini? Turun ayat yang membenarkan Umar dalam permasalahan makam Ibrahim. Ya, ketika itu Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lau takhadna min maqami Ibrahim musalla." Wahai Rasulullah, seandainya kalau kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat, ya, makanya dalam ketika seseorang itu melakukan tawaf, ya, disunahkan setelah menyelesaikan tawaf dia mengambil tempat di belakang makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat, sholat ba'da tawaf, ya. Di rakaat yang pertama disunahkan membaca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Umar. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-125 kata Allah, dan jadikanlah, ya, sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Artinya panjenengan sholat, ya, menghadap Ka'bah tapi di belakang makam Ibrahim. Nah, ini idenya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Nah, dahulu orang mungkin masih sedikit, ya, jadi tidak terganggu karena awalnya itu makam Ibrahim terletak menempel di Ka'bah. Ya, kalau ada orang 1-2 sholat di sana enggak mengganggu orang tawaf. Tapi kalau misalnya sudah banyak orang, ya, sholat, maka akan mengganggu orang yang tawaf. Maka di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang dalam tafsir beliau, di masa kekhilafahan Umar berijtihad untuk menggeser makam Ibrahim menjauh dari Ka'bah sehingga tidak mengganggu orang yang tawaf. Ya, sampai sekarang kita bisa tawaf dengan tenang tanpa keganjel orang-orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Apakah benar tindakan Umar seperti ini? Ya, benar, ya. Beliau, apa yang beliau lakukan, ya, benar. Nabi memerintahkan iktadu billadina min ba'di, billadaini min ba'di Abu Bakar dan Umar. Nabi mengatakan ikutilah oleh kalian 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan para sahabat ketika itu tidak ada yang mengingkari. Ya. Nah, ini yang pertama, ayat yang pertama yang turun membenarkan pendapatnya Umar yang menginginkan untuk menjadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Kemudian ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, ayat tentang hijab, hijabnya istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahulu orang-orang itu masuk ke rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diketahui apa tujuannya, tanpa diketahui apakah dia seorang mukmin yang benar-benar keimanannya atau munafik, ya, yang mungkin dia bisa mengambil kesempatan masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melirik-lirik istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengungkapkan kekhawatirannya ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan qultu ya Rasulullah law amarta nisa'at an yahtajibna fa innahu yukallimuhunnal barr wal fajir. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau perintahkan istri-istrimu, ya, untuk memakai hijab penghalang. Ya, kenapa? Fa innahu yukallimuhunnal barr wal fajir. Karena yang mengajak berbicara mereka yang datang ke rumahmu ini adalah enggak semuanya orang-orang soleh. Terkadang ada orang-orang yang fajir. Maka alangkah baiknya kalau mereka berbicara dengan istrimu di balik hijab, ya, di balik tabir. Jadi enggak berhadapan langsung lihat-lihatan, tapi di balik tabir. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan permintaan Umar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athhar liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian meminta sesuatu, ya, kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab, belakang tabir. Ya. Dzalikum athhar liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi mereka, lebih menjaga. Jadi permintaan Umar agar ada hijab yang membatasi antara orang-orang yang berkunjung ke rumah Nabi dengan istri-istri beliau, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, perintahkanlah, ya, kalau kalian ingin meminta dari Nabi, dari istrinya Nabi, minta dari belakang hijab. Masyaallah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang agak panjang kisahnya. Ya. Ya, ini ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan atau ayat yang menjadi peringatan bagi istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ada cerita ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri beliau ini menuntut sesuatu yang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan sederhana. Maka di antara istri-istri beliau ada yang menuntut lebih. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, sehingga beliau mendiamkan istri-istri beliau. Beliau menyepi. Ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyepi, Umar bin Khattab ya mengatakan, "Wahai Nabi, kalau istrimu memang seperti itu, ya ceraikan saja, enggak jadi masalah. Ya, masih banyak orang-orang yang bersamamu. Dan nanti kalau engkau menceraikan istri-istri yang bermasalah, padahal di antara istri-istri yang bermasalah itu adalah putri beliau sendiri, Hafsah. Tapi beliau lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya bermasalah kemudian engkau ceraikan, nanti Allah akan gantikan. Fa asara rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkun. Kalau Nabi menceraikan kalian, maka nanti Rabb-nya akan menggantikan dengan sesuatu, dengan istri yang lebih baik daripada kalian." Ya. Nah, kisahnya disebutkan oleh Imam Muslim, ini karena banyak faedah dari sini. Kita akan bacakan hadisnya walaupun agak panjang. Ini kisah menarik tentang bagaimana romantika kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Qala lamma tazala Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu qala dakhaltul masjid fa idan nas yanqutuna bil hasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri dari istri beliau. Jadi beliau ketika ada konflik, beliau memilih untuk berdiam diri, tidak tinggal di salah satu rumah istri beliau. Jadi beliau punya gudang. Ya, gudang tempat menyimpan barang. Nah, disitulah beliau tinggal. Jadi tidak berdiam diri bersama istri-istri beliau. Qala dakhaltul masjid, ketika itu aku masuk ke dalam masjid. Fa idan nas yanqutuna bil hasa wa yaquluna talaq Rasul sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Maka aku pun masuk ke dalam masjid ketika itu orang sedang bermain-main dengan kerikil, dan kemudian mereka mengatakan talaq Rasul sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istri beliau. Ini juga kabar yang tidak jelas. Ya, kabar yang tidak jelas, rumor, gosip yang tersebar bahwa Nabi telah menceraikan istri beliau, sehingga beliau menyendiri di gudang, di dalam sebuah gudang. Qala wa dzalika qabla an yu'marna bil hijab. Dan peristiwa ini terjadi sebelum mereka diperintahkan untuk berhijab. Kenapa Umar mengatakan hal yang demikian? Karena ketika itu beliau masih bisa bertemu langsung dengan Aisyah. Karena belum ada perintah untuk hijab. Faqala Umar faqultu la'alamanna dzalikal yaum. Maka Umar mengatakan, aku akan mencari tahu kejelasannya hari ini. Apakah ini sekedar rumor saja atau benar Nabi SAW telah menceraikan istri-istri beliau. Qala fadakhaltu ala Aisyah, maka aku pun masuk menemui Aisyah. Nah, ini maksudnya Umar, ya, jangan sampai orang menuduh, loh kan katanya tadi diperintahkan untuk berhijab. Lah ini kok kamu ketemu langsung sama Aisyah? Maka kata Umar sebelumnya mengatakan bahwa apa? Ini peristiwanya terjadi sebelum diperintahkan untuk berhijab. Makanya beliau bisa ketemu Aisyah. Faqultu ya binta Abi Bakar, aqad balagha min sya'nika an tu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, alangkah teganya engkau menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kok sehingga kamu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpaksa mengasingkan diri beliau? Ya. Nabi kasihan ya, sampai tinggal di sebuah gudang. Tinggal di sebuah gudang. Apa yang terjadi Aisyah? Kenapa engkau tega menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau memanggilnya dengan ya binta Abi Bakar, wahai putrinya Abu Bakar. Kamu tuh putrinya Abu Bakar. Kenapa kok seperti itu? Abu Bakar ini orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok begitu perlakuanmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat mali wa malak ya ibn al-Khattab, alaika bi aibatik. Ini bukan urusanmu ibn al-Khattab. Ya. Uruslah aibmu sendiri. Maksudnya Aisyah, ya, yang mengganggu Rasulullah itu bukan saya saja. tapi putrinya panjenengan juga Hafsah, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka urusi anak perempuanmu itu juga, gak usah urusi saya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah, anakmu dewi urusi ya. Ya, qala fadkhaltu ala Hafsah. Maka Umar ngikut apa kata Aisyah tadi. Ajib ya, Aisyah mengatakan hal yang demikian ya. Jangan ngurusi ini, ngurusi anakmu aja. Ya, maka aku pun menemui Hafsah binti Umar. Faqultu laha, kemudian aku mengatakan, "Ya Hafsah, aqad balagha min sya'nika an tu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau tega untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? "Laqad alimti anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuk." Tidakkah engkau sadar Nabi itu enggak senang sama kamu, enggak mencintai kamu? "Walau la ana latallaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau bukan karena aku, kalau bukan kamu itu anakku, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menceraikanmu. Ini maksudnya teguran kepada Hafsah, kamu tuh istri Nabi. Kenapa kok memperlakukan Nabi dengan tidak pantas seperti ini sehingga Nabi harus mengasingkan diri? Ya. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa saja menceraikanmu, tapi karena dia masih mandang aku, ya, kamu tetap dijadikan istrinya. Bagaimana kira-kira kalau ada anak perempuan yang bapaknya bilang begitu? Pasti hancur ya. Kalau bukan karena bapakmu, kamu tuh sudah diceraikan sama suamimu. Fabakat asyaddal buka. Maka Hafsah pun menangis sejadi-jadinya. Oh, jadi kalau tidak ada bapak, saya sudah dicerai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu laha. Kemudian aku mengatakan kepada Hafsah, "Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sekarang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat huwa fi khizanatihi fil mashrabah. Beliau sedang berada di tempat penyimpanan beliau, yakni di gudangnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah gudang. Ya, gudang yang ada di tempat yang tinggi. Jadi untuk menaiki ke gudang tersebut harus naik tangga terlebih dahulu. Jadi kadang orang-orang Arab ya membuat gudang itu seperti rumah panggung. Ya. Seperti rumah panggung. Nah, di sana mereka menaruh perlengkapan-perlengkapan mereka. Gandumnya ditaruh di situ, kemudian kurmanya taruh di situ, peralatan-peralatan, perkakas-perkakas ditaruh di tempat tersebut. Nah, Rasulullah terpaksa tidur di situ waktu itu. Fadakhaltu fa idza ana ya bi rabahin gulami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi aku menemui robah, yakni pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qaidan ala usquffati mashrabati mudallin rijlaihi ala naqirin min khashabin. Wahwa jid'un yarqa alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku bertemu dengan Robah, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di tempat yang tinggi di gudang tersebut. Ketika itu dia menjulurkan kakinya di dekat kayu yang dijadikan sebagai tangga. Jadi dia menjaga agar tidak sembarangan orang naik ke gudangnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanadaitu ya Robah, ista'zin li indak ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Robah, tolong mintakan izin kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar aku bisa menemui beliau. Fa nadhara Robahun ila ghurfati thumma nadhara ilayya falam yaqul syai'an. Maka Robah melirik ke dalam gudang, kemudian dia melirik lagi kepadaku tanpa mengatakan apapun. Izinkan apa enggak ya? Tsumma qultu ya Rabah, ista'zin li indak ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Rabah, mintakan izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar aku bisa menemui beliau. Kemudian ngulang lagi, fa nadhara Rabah ila ghurfati tsumma nadhara ilayya, fa lam yaqul syai'an. Ya, beliau coba melihat lagi kemudian mengatakan melirik kepada Umar. Mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih tidur. Kemungkinannya, kenapa nanti disebutkan dalam kisah. Ya, bahwa kelihatan bahwa Nabi SAW sedang istirahat ketika itu. Makanya kita kalau seseorang sedang istirahat, ya, dan dia memang tidak ingin diganggu, ya jangan diganggu. Ya, adabnya seperti itu. Ya. Kecuali ada satu hal yang benar-benar urgent. Thumma rafa'tu sauti, maka kemudian karena sudah dua kali Robahnya cuma melihat sana celingak-celinguk saja, ya. Thumma rafa'tu sauti, maka kemudian aku pun mengangkat suaraku, faqultu ya Rabbah, wa ya Rabbah. Mintakan izin kepada Rasulullah agar aku bisa menemui beliau. Ya. Jadi sudah sampai tiga kali dia meminta izin. Ah, ternyata mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bangun ketika itu. Tapi Umar sendiri mengira, kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam kok tidak memberikan respon? Fa inni adunnu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Ya, Umar sendiri mengatakan pada dirinya, ya, saya mengira mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menemui saya karena mengira saya akan membela Hafsah. Karena seorang ayah, ya. Karena ini ada apa, anaknya sedang berkonflik dengan mantu, maka apa yang ada di pikiran orang, mesti dia akan membela anaknya. Ah, ini mungkin sebabnya Rasulullah SAW tidak mau menemui saya, karena khawatir saya justru membela Hafsah. Namun apa kata Umar? Wallahi, lain amaroni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bidarbi unuqiha la'adribanna unuqaha. Ya, wallahi demi Allah, ya, kalau Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memenggal kepala Hafsah, maka aku akan penggal kepalanya. Ungkapan yang sering kita dengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, penggal, penggal, penggal, penggal. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia datang ke sana bukan untuk membela putrinya. Putrinya kalau salah, kalaupun terpaksa dihukum, dia akan hukum putrinya. Ya. Kemudian farafatu sauti fa'auma'a ilayya an irqa. Maka kemudian ketika aku mengangkat suaraku, artinya aku berteriak dengan suara yang keras, maka kemudian aku pun diizinkan untuk naik. Maka dia pun naik ke menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mengharukan sekali keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Qala fadaghaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin. Maka aku pun masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bertelekan di atas lembar tikar. Fajalastu fa'adna alaihi izarah. Maka aku pun duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membetulkan sarungnya. Walaisa alaihi ghairuhu. Ketika itu Nabi tidak menggunakan pakaian apapun kecuali hanya sarungnya saja. Berarti apa? Bagian atasnya terbuka. Ya, sumuan mungkin, ya. Kadang Rasulullah SAW ketika itu ya sederhana, cuma pakai sarung saja. Ya. Wa idzal hasiru qad athara fi janbihi. Dan ketika itu tikar, ya, jalinan atau anyaman tikar telah menimbulkan bekas di punggung beliau. Jadi cuma beralaskan selembar tikar. Maka kemudian yang namanya tikar terbuat dari daun-daun kurma. Ya, maka ketika orang tidur kan kena apa, berat badannya, begitu bangun ada bekas-bekas tikar di punggung beliau. Fa nadartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun melihat ke dalam gudangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi qabdatin min sya'ir. Ketika itu aku melihat sekarung gandum nahwi sa, yang beratnya atau kadarnya sekitar 1 sa. Nah, ini gudangnya Rasulullah SAW isinya satu karung gandum yang volumenya itu 1 sa. 1 sa itu 4 mud. Jadi cakupan tangan ini, ya, satu cakupan tangan ini 1 mud. 1 sa itu 4 cakupan tangan. Ya, sekitar 3,5 sampai 4 kilo gandum yang ada di gudangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mithliha qardhan fi nahiyatil ghurfah. Kemudian aku juga melihat daun-daun akasia. Ya. Jadi kenapa orang-orang Arab menyimpan daun-daun akasia? Karena ini, ya, dipakai untuk menyamak kulit. Jadi dahulu kalau mereka menyembelih kambing, ya, kemudian kulitnya itu disamak untuk dibikin berbagai macam perlengkapan. Nah, cara menyamaknya itu direndam dengan daun akasia. Ya. Maka aku melihat ada daun-daun akasia yang dipakai untuk menyamak kulit. Ya. Wa idza afikun mu'allakun, dan juga di dalam kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada potongan-potongan kulit. Nah, ini tadi ya, yang sudah disamak disimpan di sana. Ya nanti kalau perlu untuk sesuatu baru dijahit. Biasanya untuk kantong air. Ya, untuk kantong air. Qala fabtadharat ainai, maka kemudian melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, air mataku pun mulai menetes ke tangan. Orang yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana kondisi beliau. Hanya sarungan, tidur di atas lembar tikar yang kasar. Ketika beliau bangun, maka punggung beliau ada bekas-bekas tikarnya. Kemudian tidak ada barang-barang yang mewah di sana, hanya gandum untuk makanan beliau dan daun-daun yang dipakai untuk menyamak kulit. Wajar kalau Umar kemudian menangis. Kita saja kalau berada membayangkannya saja sedih. Orang yang paling mulia, makanya kemuliaan itu tidak dilihat dari kekayaan sama sekali. Kemuliaan tidak dilihat dari kemewahan. Nabi kita begitu kehidupannya, padahal beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak, jangan sebagai seorang muslim jangan kemudian terpukau lihat orang kaya, rumahnya besar, kemudian mobilnya mewah, hartanya banyak, bikin pesta, ya. Jangan terpukau. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inilah pentingnya kita melihat, mempelajari bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau orang yang paling mulia, tapi keadaannya demikian sederhana. Qala ma yubkika ya ibn al-Khattab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis, beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khattab? Qultu ya Nabi Allah, wa ma li la abki wa hadzal hasir qad athara fi janbik wa hadhihi hizanatuk la ara fiha illa ma ara. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin aku tidak menangis begitu melihat tikar yang menjadi alas tidurmu, melihat punggungmu yang berbekas karena tikar tersebut, dan aku melihat apa yang ada di dalam gudangmu ini, begitu sederhananya kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam. Wadzaka Kaisar wa Kisra fi thimar wal anhar. Adapun Kaisar raja Romawi, demikian juga Kisra raja Persia, mereka berada dalam kemewahan. Ya, buah-buahan apapun yang mereka inginkan mereka bisa dapatkan. Ya, di istana-istana mereka mengalir sungai-sungai, pancuran-pancuran. Wa anta Rasulullah. Padahal engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaisar raja Romawi hidup dengan penuh kemewahan, demikian juga Kisra raja Persia hidup dengan kemewahan, sementara beliau adalah utusan Allah hidup dalam keadaan yang sederhana. Faqala ya ibn al-Khattab, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai ibn al-Khattab, ala tardo an takuna lana al-akhirah walahumud dunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ibnu Khattab, tidakkah engkau ridha kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia? Tidakkah engkau ridha wahai Ibnu Khattab kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia? Apa artinya dunia? Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu saja. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Bala, tentu wahai Rasulullah, tentu yang kita cari adalah kebahagiaan di akhirat. Bukan kebahagiaan. Adapun yang ada kita hadapi, kita dapati di dunia, maka ini tidak ada nilainya apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita peroleh nanti di akhirat. Kemudian kata beliau, qala wa dakhaltu alaihi hina dakhalt wa ana ara fi wajhihi al-ghadab. Maka ketika aku menemui beliau alaihi salatu wasalam, aku mendapati seakan-akan wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah. Ya, dalam keadaan tidak ridha. Ya, mungkin karena beliau menghadapi masalah dengan istri-istri beliau. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Khattab radhiyallahu taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yashuku alaika min sya'nin nisa." Wahai Rasulullah, janganlah engkau merasa susah dalam urusan istri-istrimu ini. Fa in kunta talaqtahunna fa innallaha ma'ak. Kalau engkau benar-benar mentalak mereka, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersamamu. Wa ana, demikian juga aku akan selalu bersamamu wahai Rasul. Wa Abu Bakar wal mu'minuna ma'ak. Demikian juga, atau sebelumnya beliau mengatakan, wa malaikatahu wa Jibril wa Mikail. Demikian juga malaikat-malaikatnya Allah, Jibril dan Mikail akan senantiasa membelamu. Wa ana wa Abu Bakar, demikian juga aku dan Abu Bakar akan membelamu. Wal mu'minina ma'ak, dan kaum mukminin juga akan membelamu. Faqallama takallamtu wa ahmadullah bi kalami illa rajautu an yakuna Allah yusaddiqu qawli. Maka kemudian aku pun berharap ya Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang aku ucapkan. Hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nazalat hadhihi al-ayah ayatut takhir, dan turunlah ayat ini, yakni ayat yang memberikan pilihan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian wahai para istri Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, ya Rabb-nya akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Maka kemudian setelah itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak lagi mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan mereka. Mereka menerima keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian sederhana dan tetap mempertahankan status mereka sebagai istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini adalah ayat yang ketiga yang diturunkan membenarkan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini kita bisa terungkap ya dari hadis ini bagaimana kehidupannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kehidupan beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi ternyata tidak lepas dari yang namanya romantika pernikahan. Ada konflik, ada permasalahan dengan istri-istri beliau, ya. Sehingga bukan satu hal yang satu hal yang tercela atau satu hal yang ya tercela ya. Apabila di rumah tangga kita kadang-kadang ada konflik dengan istri kita, satu hal yang lumrah. Nabi SAW pun ya ada konflik di tengah-tengah keluarga beliau. Ya. Dan Nabi SAW menghadapinya dengan bijak, ya. Tidak mau kemudian menghadapinya dengan emosional. Beliau lebih berdiam diri, bersabar. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur istri-istri beliau. Baik. Ini ayat yang ketiga yang diturunkan membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ayat yang keempat adalah ayat yang berkenaan dengan khamr. Ya. Dahulu di masa jahiliyah, Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana yang kita kisahkan, beliau memiliki kebiasaan meminum khamr. Namun setelah beliau masuk Islam, justru beliau menunjukkan ketidaksukaannya terhadap khamr. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Umar disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syifaan. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamr ini yang sebenarnya dengan penjelasan yang memuaskan. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219. Jadi turun 3 ayat berkenaan dengan Umar ini karena doanya Umar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Ya. Katakanlah bahwa pada khamr dan judi ini terdapat dosa yang besar dan manafi', manfaat-manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, dan dosa mereka atau dosa judi dan khamr ini lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin sebagian orang bertanya tentang permasalahan ini, apa baiknya khamr, apa baiknya judi, ya. Jadi dahulu mereka kalau mabuk minum khamr, mereka jadi orang yang dermawan. Masyarakat jahiliyah ketika mereka mabuk, mereka jadi orang yang dermawan. Makanya saat yang tepat untuk meminta sedekah kepada mereka ketika mereka sedang mabuk. Ya, Pak, ini lagi butuh apa? Oh iya, nih. Pak, ini lagi butuh apa? Ya, nih ambil. Ya, demikian juga ketika mereka menang judi. Maka ada manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Akan tetapi dosa dari khamr dan maisir ini lebih besar daripada manfaatnya. Ya, orang ketika dia minum khamr hilang akalnya, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bahkan banyak kasus kita dapati orang yang melakukan perkosaan, melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memukul anak dan istrinya ketika mereka berada di bawah alkohol, pengaruh alkohol. Ketika mereka mengendari kendaraan, apa yang terjadi? Nabrak, ya. Banyak kejadian kecelakaan gara-gara orang yang mabuk. Ya, yang pernah kita cerita itu kemarin di Jalan Magelang. Baik. Kemudian Umar merasa kurang puas, ya. Allah dia kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan jadi masalah ya. Kalau enggak berdoa kan komplainnya kepada Allah ya. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang hukum khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ya, jadi enggak boleh salat dalam keadaan mabuk. Dulu mereka salat dalam keadaan mabuk, habis minum khamr salat. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian orang-orang menyerukan, ya, ala la yaqrabanna salata sakran. Enggak boleh lagi sejak hari ini orang-orang mabuk untuk mendekati salat. Baru kemudian Umar kemudian berdoa lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama, ya Allah jelaskan tentang khamr. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan khamr secara keseluruhan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semuanya inilah perbuatan keji dan merupakan amalan syaitan. Maka tinggalkanlah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anish shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud dengan khamr ya dan maisir tadi untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan juga salat. Ya, fa hal antum muntahun. Maka berhentilah kalian dari amalan-amalan ini. Maka kemudian Umar mengatakan, nahnu muntahun. Kami berhenti. Puas Umar dengan turunnya ayat yang mengharamkan khamr ini. Masih ada beberapa ayat lagi yang diturunkan membenarkan ucapannya Umar radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, dan kita juga akan bahas bagaimana diangkatnya Umar sebagai khalifah ya setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.